إثمنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال المصنف رحمه الله تعالى صاحب المتن والمستثنى بخلا وعدا وحاشا ya berikutnya mustasna dengan khala ada dan hasya ya juzu jarruhu wa nasbuhu ya boleh menasabkan boleh menjarkan menjarkan mustasnanya ya nahu qamal qaumu khala zaidan berarti ini khala menasabkan zaidan mansub sebagai maf'ulun bih atau khala zaidin berarti mudhofun ilaih khalanya berarti sini adalah huruf huruf jar ya kemudian ada zaidin hasya zaidan hasya zaidin lihat di footnote nomor 1 qamal qaumu fil fa'il khala fi'il istisna kalau dia sebagai fi'il fa'il domir mustatir fihi wujuban takdiruhu huwa yaudu ala ismil fa'il al mafhum min al fi'li as sabiq yang kembali kepada isim fa'il yang dari fi'il yang disebutkan sebelumnya. Misalkan qamal qaumu khala alqaimu gitu. Alqaim nah, fa'ilnya dari qoma, dari isim fa'il di qaim. Atau apa? Qaum. Qaum. Ya, dari isim fa'il yang mafhum yang dipahami dari fi'il yang disebutkan. Zaidan mafhum bi khala takdir qama al-qaumu khala al-qaimu benar ini al-qaimu zaidan ya. Isim fa'il dari fi'ilnya qama al-qaumu khala al-qaimu zaidan itu fa'ilnya baik kemudian fa in jararta nah kalau antum jarkan fa hiya huruf jarin maka dia huruf jar si itu khala ada hasya ini wa in nasabta namun kalau antum nasabkan fahiyya af'alun, maka dia fi'il. Fi'ilnya apa? Fi'il istisna. Illa ay anna sibawaih, namun sibawaih lam yasma' fil mustasna bihasya. Illa jarat. Namun sibawaih tidak mendengar dari orang-orang Arab. Ya, mustasna dengan hasya kecuali dia majrur. Berarti hasya ini menurut sibawaih, dia enggak fi'il. Tapi apa? Huruf jar. Dia huruf jar. Nah, barakallahu fiik. Ini rumusnya. Ya. Nah. Kemudian wa tattasilu ma bi ada wa khala. Dan ma ma masdariyah di sini. Kalau ma masdariyah bersambung dengan fiil, itu bersambung dengan ada dan khala. Tidak ada bersambung dengan hasya. Kalau bersambung dengan ada dan khala ma, maka fataya'an fayata'ayyanu annas maka jelaslah kenasofannya wala tattasilu bi hasya dan ma masdariyah tidak bersambung dengan hasya taqulu mal qaumu ma ada zaida qamal qaumu ma ada zaida ya yadira ma ada zaidan ma-nya ma masdariyah ada fi'il istisna fa'ilnya sama kayak tadi Zaidan mustasna mansub ala annahu maf'ulun bih. Wal masdar awwal mansub ala al-hal ala au ala adzarfiyah. Kama ya'ti bayanuhu fi syarhi. Ya. Wa qala Labid. Berkata Labid. Qala ala kullu syai'in ma qala allaha batilu. Wa kullu na'imin la mujadata zailu. Ala ketahuilah kullu syai'in segala sesuatu ma khalallaha batilu segala sesuatu selain Allah batilu batilu akan batil akan binasa ya segala sesuatu selain Allah akan binasa wa kullu na'imin la muhalata zailu ya dan ya setiap nikmat yang la mahalata, yang tidak ada, yang apa namanya, yang la mahala maksudnya pasti, la mahala sudah tentu pasti, la mahala ta zaibu, pasti dia akan hilang, ya dia akan habis. Kalau la mahala sudah pasti, sudah tentu gitu. Nah, kalau la apa namanya, la mahala sudah pasti, pasti dia akan lenyap. Kulu na'im. Ya, itu sambungannya. Syahidnya mana? Ma khalallaha, lafaz jalalahnya mansukh. Baik, maqulun bih. Jelas ini ya? Baik. Baca di sini syarahnya, tafadhal Refi. Qala syarih, berkata Syekh di sini Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullah, yajuzu jarruhu wa nasbuhu biha, boleh dijarkan maupun dinasabkan dengan tiga huruf ini atau tiga adawat dari istisna ini. Ai annal mustasna bi hadhihi al-kalimat as-salasai lahu hukman, bahwasanya mustasna dengan tiga kalimat ini mempunyai dua hukum. Yang pertama nasab, wadhalika ada takdiriha af'alan. Nah, kalau nasab berarti takdir dari si tiga ini berarti sebagai fi'il. Yang jar berarti ada takdiriha huruf jarin, berarti kalau jar berarti tiganya ini dianggap sebagai apa, huruf jar. Wa inna makana lahu hukman, kenapa dia memiliki dua hukum? Li anna hadhihi al-kalimati mutaraddidatun, karena tiga kalimat ini mutaraddidah. Mutaraddidah, taraddada, ya taraddadu kan bimbang. Dia karena tidak, ya, tidak pasti antara di fi'il atau di huruf. Antara fi'il dan huruf kama taqaddam. Fataqul fi nahwi qama al-qawmu khala zaidan binasab khala, berarti fi'il istisna, fa'il mustatir fihi wujuban taqdiru huwa. Huwanya itu kembali kepada isim fa'il dari fi'il yang disebutkan. Ya, sama seperti pada laisa, maka zaidan mustasna mansub. Laisa dan la yakunu, ingat ya. Ya, laisa dan la yakunu. Ala annahu maf'ulun bih. Nah, kemudian khala zaidin bil jar, maka khala di sini harfu jarrin. Zaidin majrur bi khala, kada taqul fil baqi. Demikian pula yang antum katakan pada yang sisa contohnya. Baik. Wa qawluhu illa anna subahi lam yasma' fil mustasna bi hasya illa al jarra. Ya. Namun si bawai tidak pernah mendengar mustasna, ya, mustasna dengan hasya kecuali dengan jar. Ai idzalika iltazama arfiyataha. Ya, oleh karena itu si bawai beliau mengilzam, mengharuskan kehurufan dari hasya. Wa aujabal jarra, dan beliau mewajibkan jar. Lakin ghairuhu atau lakinna ghairuhu, namun selain Sibawai, ulama nahwu yang lain qad sami'a an-nasba biha, ya, mendengar nasab dengan hasya tadi, wa huwa sahih, inilah yang sahih. Man hafidha hujjatun ala man lam yahfad, ini kaidahnya, yang menghafal itu adalah hujjah bagi yang tidak menghafal, yang tahu adalah hujjah bagi yang tidak tahu. Di antara syawahidnya adalah perucapan syair, wa min syawahidihi qawlu syair hasya Quraisyan. Ya, perhatikan Quraisyan. Quraisyan ini berarti sebagai apa? Maf'ulun bih. Ya. Hasya Quraisyan fa inna Allah faddalahu. Selain Quraisy, ya, maka karena Allah memberikan karunia pada mereka. Alal bariyati, dia dibandingkan makhluk yang lain. Bil Islam wa din, dengan keislaman dan agama. Ya enggak? Allah turunkan nabinya dari Quraisy. Bi ila fi Quraisy, ila fi rikbatas syita'i was-shayf. Ya. Dan Quraisy itu pasti dia umara, khalifah, khulafa'ur rasyidin dari Quraisy. Yang namanya khalifah, ya, ala manhajin nubuwah itu dari Quraisy. Makanya Abu Bakar menyatakan kepada orang-orang Ansar, "Nahnu umara wa antum wuzara." Kamilah umara dan kalian wazirnya. Dan Ansar enggak tersinggung gitu karena orientasi mereka bukan al-imamah, bukan kepemimpinan. Ya, bukan riansah. Baik. Sudah paham sini? Nah, berikutnya dibaca syarahnya. Nah, baca sini siapa? Suji. Mana ai ma ai mahalu jawazil amrain annasbu wal jarru fil mustasna bi hadhihi kalimat. Terus annasbu wal jarru fil mustasna bi hadhihi kalimat ma lam taqaddam ma al masdariyatu fa in taqaddamat wajaba nasbu mustasna bi anna ma hadhihi la tadkhulu illa ala al fa'il ala al af'ali nahwu qawman qawmu ma khala zaidan wa ma ada zaidan fa sama masdariyatun wa khala fi'lul istisna'i wa fa'iluhu mustatirun fi fihi wujuban taqdiruhu huwa wa zaidan mustasna mansubun ala annahu maf'ulun bihi wa masdaru al-mu'awwalu min al-fi'li al-masbuki bima mansubun bima mansubun mansubun ala al-fa'li ay mujawizina zaidan aw ala aw ala al-dhafiyyati ala al-tahdhirin mudafun ay waqta majawazatihim zaidan wa mithluhu ma ada zaidan wa taqtashiru ma hadhihi bihasha illa nadiran taqawli al-qadhi wa aitu nasa ma hasha quraishan fa inna nahnu afdaluhum fi'ala. Baik. Wa tattasilu ma ba'da bi'ada wa khala fa yata'ayyanu an-nasbu. Kemudian ya apabila bersambung ma dengan ada dan khala, maka jelaslah kena sopannya. Ya, maka jelaslah kena sopan dari si siapa tadi namanya? Si ketiga ini, khala dan hasya. Ya, afwan, ada dan khala. Hasya enggak ya? Ai anna mahalla jawaz, mahalla jawazil amrain, yaitu tempat dibolehkannya dua hal, yaitu nasab dan jar fil mustasna bihadin kalimat, dengan kalimat-kalimat ini, yaitu malam tataqaddam ma al masdariyah, selama tidak didahului oleh ma masdariyah. Paham sini ya? Fa in taqaddamat, nah kalau sekarang tiga kalimat ini ya, atau dua saja karena hasya enggak disepakati. Ya, kalimat ini didahului oleh ma masdariyah, wajaba nasbul mustasna, maka wajib menasabkan mustasna. Ma ada zaidan, ma hasya, ma khala zaidan. Kenapa? Karena ma hadihi, karena ma yang ini, ma masdariyah, la tadkhulu illa alal af'ali, dia tidaklah masuk kecuali masuknya kepada fi'il-fi'il, tidak masuk kepada huruf. Ya, dia masuk kepada fi'il. Taibar kalabik. Nah. Kemudian, mana lagi tadi? Contoh ma qamal qawmu, qamal qawmu ma khala zaidan, ma ada zaidan. Maka ma masdariyah, khala fil istisna. Ada juga berarti fil istisna. Fa'ila mustatir fihi jawa ujuban takdiru huwa. Huwanya kembali ke kemana tadi? Ke isim fa'il dari fi'il yang disebutkan. Koma berarti al-qa'im. Maka Zaidan, mana tadi? Wafailu mustatir fihi takdiru huwa. Zaidan mustasna mansubun ala annahu maf'ulun bih. Wal masdar mu'awwalu minal... Ya, karena dia mah masdariyah, berarti masdar mu'awwal, ada yang masdar yang ditakwil dari fi'il yang masbuk, dari fi'il yang sudah dilebur dengan ma, mansub alal hal. Ya, mansub sebagai hal. Ya, mansub sebagai hal. Mujawizina zaidan. Gitu. Ya, qamal qawmu mujawizina zaidan. Ya, melewati zaid dalam keadaan kaum mujawizin. Ya, jamak mudzakkar salim. Ya, mansub sebagai hal. Atau alal dzarfiyah ada takdiri mudhaf. Ada takdiri mudhafin. Ya. Ya, kalau takdirnya mudhaf. Ya. Gimana? Waqta mujawazatihim zaidan. Qamal qaumu waqta mujawazatihim zaidan. Ya, wa misluhu sama seperti itu juga dengan ma'ada zaidan. Wala tatasilu ma hadhihi bihasya. Ma masdari ini enggak bersama dengan hasya illa nadiran. Nah, ini ada aja pengecualiannya ya. Nah, kecuali jarang ada ya, contoh raaitun naasa ma hasya quraisyan. Tuh ada aja tuh. Nah, saya melihat manusia ma hasya quraisyan selain Quraisy. Tuh ada aja itu kan. Nah, ya. Fa inna nahnu afdaluhum fi ala. Maka kami yang perbuatannya yang lebih afdol daripada mereka. Selain Quraisy tentunya. Ya barakallahu fiik. Wa amma khabaru kana wa akhwatuha wa akhwatiha, khabar kana akhwatnya, khabar huruf musyabbaha bi laisa, khabar af'al muqaraba, isim inna akhwatnya, isim la allati lil jins, fa taqaddamu al kalamu 'alaiha fil marfu'at, sudah berlalu pembahasannya di bab marfu'at. Wa amma tawabi, adapun tawabi fasayatil kalamu alaiha insyaallah taala. Tawabi akan datang penjelasannya. Babul mahfudhati minal asma. Sekarang bab mahfudhat minal asma. Qala al mahfudhatu salasatun. Mahfudhat ini ada tiga. Nah, nanti ada pembahasan tawabi di sini. Sebagian ulama menyatakan dua aja, tawabi enggak. Ya, mahfudun majrurun bil harf, mahfudun bil idhofah. Itu aja yang disepakati. Wa tabi' lil mahfud. Nah, misalkan ya, marartu bi Zaidin wa Amrin. Amrin ini katanya amilnya tawabi, ya, ma'tuf. Ya. Sebagian enggak. Ya, udah itu huruf jar juga di situ. Nah, bi Zaidin itu bi huruf ba. Udah paham sini? Baca sekarang syarahnya. Siapa sini yang belum baca hari ini? Niko, siapa lagi? Raymond udah baca? Apa nanti? Hah? Tahawiyah. Oh. Boleh, siapa? Si ini, Niko, Niko. Idh la yukhbaru illa al asma'u. Waduh, baru bahas ini. Bukan la yukhbaru, tidaklah dikhafatkan illa al asma'u. Ya, tidaklah dikhafatkan kecuali isim. Atau bisa juga tidaklah dia mengkhafatkan kecuali isim-isim. Bisa juga. Cuman kalau saya lebih senang tadi la yakhfadu, ya, tidak mengkhafatkan ilal asma, boleh juga. Terus in a'rab tahu di buku apa nanti? Apaan? Oh, sama itu, sama si Rizky. Itu Rizky kan? Bukan Iqbal kan? Soalnya dari jauh sama. Ya. Qala wa qawluhu min al-asma hadha al-qaid li bayan al-waqi'i la lil-ihtiraz. Min al-asma. Babul mafqudati min al-asma. Ya. Bab yang isim-isim yang dimajrurkan. Ya. Taibar kalau fikum. Ya. Hadal qaidu, kenapa isim-isim yang dimansubkan mesti isim, di qaid, maka pengikat ini, pensyaratan ini diikat li bayanil waqi', untuk menjelaskan waqi'nya, ya, realitanya. Bahwasanya yang majrur itu cuma isim. La lil ihtiras, ya, bukan untuk mengecualikan diri, mengecualikan, bukan. Ya. It la yukhbaru ila al-asma'u. Karena tidak ada yang dinasabkan kecuali isim-isim. Karena fi'il yakhfudu itu semuanya lazim. Yakhfudu semuanya lazim. Coba lihat. Di mana? Di ma'ani dah. semuanya lazim. Kalau kita katakan la yakhudu illa al-asma'a, yakhudu semuanya lazim. Khafada yakhudu semuanya lazim. Ya. Bisa aja kita keluar karena maknanya mengkhafatkan, ya, mengkhafatkan. Khafudha. Ada mutadinya juga. Oh berarti bukan khafudha, khafadha berarti. Khafadha bisa juga berarti. Ya, khafadha al-kalimata bisa juga. Ya. Karena dia tidaklah mengkhafatkan kecuali ya, apa namanya? Isim-isim. Antum di mana lihat tadi? Apa? Nama profesinya kamus bahasa Arab. Coba kayak gimana? Ada berbagai macam. Mu'jamul apa nih? Mu'jam apa? Oh. Apa? Nah. Hadha al-qaid mana udah? Berarti bukan ya khafudha ya khafadha ya khudu. Ha, wa qawluhu salasatun ay ala al-mashhur. Ya. Ada nah, cuma tiga, ini berdasarkan pendapat yang masyhur, bukan berdasarkan kesepakatan. Ya, bukan berdasarkan kesepakatan. Ya. Kemudian ai mahfudun bil harf hadha huwa al asl ini wajidalika qaddamu, dia ada tiga kan, yang pertama majrurnya dengan huruf, yang kedua idhofah ai bisababiha la biha, itu dengan sebab idhofah bukan dengan idhofah itu sendiri, jadi amilnya sebab idhofah bukan idhofah yang beramal sebagaimana yang huruf jar, li anna sahiha, karena pendapat yang benar annal amila fil mudhaf hiya al ilaihi huwa al mudhaf. Amil dari mudhaf ilaih adalah al-mudhaf. Amilnya mudhaf. Kan ada mudhafun ilaih, gitu kan? Ya. Amilnya mana? Mudhaf. Ada yang menyatakan amilnya mana? Al-idhofah. Sebab idhofah itu sendiri, penyandaran itu sendiri. Kayak gini khilaf-khilaf kayak gini enggak penting ya. Cukup sebagai wawasan aja, enggak apa-apa salah di situ. Antum pilih yang paling larjung enggak masalah. Wa hadha madhhabul musannifi kama sayyati li madhhabi musannif. Wa qawluhu tabi'un lil mahfud. Ya, dan yang tabi' dari mahfud ya, selain badal ya. Ai ala qawli, berdasarkan sebuah pendapat man yaqulu, yaitu yang menyatakan pendapat innal amila fihi hiya tabi'iyatu. Amilnya adalah tabi'iyah. Namun ini dhaif, lemah pendapat ini. Wal ashah, pendapat yang paling sahih annal amila fi tabi' huwa al-amil wa fil matbu'. Ya. Misalkan itu menyatakan marartu bi Zaidin wa Amrin, nah, mana amil dari Amrin? Nah, amilnya adalah amil pada matbu', kan matbu'nya si Zaidin. Mana amil dari Zaid? Huruf ba. Ya berarti amil dari Amrin di huruf ba juga. Fi ghairil badal, pada selain badal. Ya, kalau badal lain lagi, nanti huruf jar yang mahdhuf. Ya. Fayarji'ul al-jarru fit tabi', maka jar pada tabi' itu kembali ilal jarri bil harfi, kepada huruf jar yang dengan huruf atau dengan idhofah. Ya, dengan huruf atau dengan idhofah. Kalau maratu bi Zaidin wa Amrin, kembalinya ke huruf ba. Misalkan nanti menyatakan Marartu bigulami. Bigulami. Jangan. Ra'aitu gulama Zaidin wa Amrin. Ra'aitu gulama Zaidin wa Amrin. Maka mana amil dari Amrin? Ya, amil dari Zaid. Itu mudhaf, gitu kan? Mudhaf. Baik, barakallahu fiik. Wa amal badal fal amil fihi mahdhufun. Nah, kalau badal amil mahdhuf. Contoh, ada Zaid li Zaidin li akhika. Ya, maka akhika badal in a'rabtahu badalan, kalau antum i'rab sebagai badal, kana majruran bila min mahdhufatin. Maka dia majrur dengan lam mahdhufah. Takdirnya hadza li Zaidin, ya, hadza li Zaidin li akhika. Baik, sudah. Berikutnya ini matan semua ini. Ini matan semua. Qala al-musannif wal mahdud wal mahdud bil harf huwa ma yuqadu min bimin wa ila wa an wa fi wal ba wal lam wal kaf wa hatta wal waw wa ta wa rubba wa mundu wa mud wa mundu. Nanti ada bahasanya, ya. Kalau rubba dia khusus masuk ke isim nakirah. Ya. Nah, perhatikan makhfud dengan huruf jar dia dikhafatkan dengan min, ila, an, ala, fi, ba, lam, kaf, hatta, waw. Wawnya waw kosam. Ya, wa ta, tak kosam. Rubba mundu. Nah, ini di al-jurumi di awal-awal nih. Fasabatu al-ula, maka tujuh yang pertama dari min tu ila, an, ala, fi, ba, lam sampai ini. Ya, tajurru adh-dhahira wal mudmar. Dia dapat menzahirkan isim zahir maupun isim mudmar. Wa min ka wa minnu itu, ya. Kalau min ilallahi marji'ukum, ilallahi marji'ukum. Ini isim zahir, ilaihi marji'ukum isim domir. Ini dimulai dari min sampai lam. Kemudian ya, ajar jami'annya. Latarkubanna tabaqan an tabaq. Tabaq isim, isim apa namanya? Isim zahir. Ya. Sesungguhnya kalian tarkabunna tabaqan, akan melalui tabaqan, tingkatan demi tingkatan, an tabaq, melalui tingkatan demi tingkat, tingkat. Radiyallahu, ayat sekarang huruf an, anhum waradu'an, itu isim apa namanya yang mudmar. Wa alaiha, ala, alaiha mudmar. Wa alal fulk zahir tuhmalun. Wa fil ardi ayatun, fil ardi isim zahir. Wa fiha ma tashtahi al anfus fiha isim mudmar. Aminu billah rabba, billah apa zahir. Aminu bih, aminu bih mudmar. Huruf lam terakhir. Lillahi ma fis samawati, lillahi zahir. Lahu ma fis samawat. Barakallahu laka, barakallahu li Zaidin. Wasabatu al akhirah dimulai dari huruf kaf. Kaf hatta waw ta ruba mundu mud. Itu takhtassu bidzahir wa la tadkhulu alal mudmar. Kok mudmar tulisan kita, ya? Tulisan kita mudmar, ya? Mudmar. Dia masuk ke isim zahir bukan ke dhamir. Ya. Cai barakallahu fik. Dia masuk hanya ke, ya, zahir saja. Semisal huruf kaf, kaf tasbih, kan enggak mungkin kahu, kaka gitu. Zaidun, ya, ka asadin, kan begitu? Enggak mungkin Zaidun kakak. Zaidun seperti engkau, kakak. Kakak apa? Kakak slang. Kakak apa? Kakak pemain bola temannya Ronaldinho. Kakak yang mana? Baik. Nah. Kemudian lihat. faminha ma la yakhtasu bidahirin biaini wa huwa al-kaf wa hatta wal-waw. Dan diantaranya ada yang ya yang dia la yakhtas, tidak dikhususkan untuk isim dhahir secara zatnya, yaitu kaf hatta waw, contoh kaf ya, contohnya wardatan kadjihan, wardatan dan wardah mawar merah, kadjihan seperti kilapan minyak ya. Kemudian Zaidun kal Asad. Zaidun kal Asad. Wa qad tadkhulu 'ala ad-dhamir. Ada yang masuk ke khusus dhamir aja, fi darurati syi'r. Ya. Terkadang kaf masuk ke dhamir, terkadang kaf masuk ke dhamir. Ya. Ya. Pada khusus darul tasyi'ir. Contoh yang hatta, hatta matla'il fajr. Akal tu sama ke hatta roksiha. Aku makan ikan. Ya, hatta roksiha. Ya. Sampai apa namanya, kepalanya. Hingga kepalanya. Wa qasam berikutnya. Ya. Sama kata. Berikutnya wa qasam walillahi wallahi warrahman, demi Allah, demi Allah, demi Rahman. Ya, demi Allah dan juga demi Rahman. Ya. Wa minha ma yakhtasu billah, ada yang khusus hanya masuk ke lafaz jalalah. Ya. Yaitu billah, kemudian rubah. Itu semisal apa? Tallahi ya. Ya. Warabbi. Wa qasam. Mudhafan lil Ka'bah. Awliya'il mutakallim warabbi warabbil Ka'bah. Ya. Karena kalau tallahi ini enggak boleh ke selain Allah. Tak huruf tak qasam. Tallahi atau tarabbil Ka'bah, tarabbi. Kan rob-rob juga maknanya kan. Wa nadara dan jarang tarahman, demi Rahman, tahayatika. Wah ini bersumpah dengan selain Allah ini. Ya, syirik asghar ini demi hidupku. Baik. Wa minha ma yaqtasu bizaman wa huwa mundu wa mud. Lahu ma raitu mundu yaumil jumu'ati aw mud. Yaumain. Di antara yang dikhususkan dengan zaman yaitu mud, mundu dan mud, sejak. Saya tidak melihatnya sejak hari Jumat atau sejak dua hari. Wa minha ma yakhtasu bin nakirat galiban. Ada yang khusus untuk nakirah saja secara umumnya. Ya, masuk isim nakirah itu rubah. Ya. Rubah rajulin fitar. Rubah rajulin fitar. Betapa banyak orang yang ada di dalam rumah. Wa qad tadkhulu 'ala dhamirin ghaibin mulazimin lil afrad wat tadhkir wat ya wat tafsir bitamyizin ba'dahu ba'dahu mutabiqin lil makna nahu rubbahu fityatan. Ya. Wa qad tadkhulu 'ala dhamirin. Nah, terkadang rubah ini juga bisa masuk ke dhamir goib yang dia mulazim yang menyertai mufrad, mufradnya tapi domir goib hu ya, rubbahu mufrad muzakkar wa tafsir dan penjelasan bitamyizin dengan tamyiz ba'dahu penjelasannya dengan tamyiz setelahnya, setelahnya mutabikin yang sesuai dengan makna, contoh rubbahu bagaimana jelasinnya fityatan. Yang penjelasannya adalah tamyiznya fityatan. Nanti dibahas ini. Fityatan tamyiz. Ya. Banyak sekali atau sedikit sekali, karena rubah itu bisa maknanya banyak atau sedikit. Banyak sekali atau sedikit sekali pemuda. Nah. Betapa banyaknya, betapa sedikitnya pemuda. Rubbahu. fityatan, boleh masuk ya ke domir, ke isim domir. Tapi ya kebanyakan isim domir tersebut, apa isim domir tersebut mesti gaib, ya bukan domir mukhatab, huwa hu, muzakkar, mufrad, rubbahu. Ya. Wa tafsir penjelasannya dengan apa? Dengan tamyiz setelahnya. Ya, rubbahu rajulan. Ya. Yang selaras dengan makna. Contoh rubbahu fityatan. Ini kan nanti ada penjelasannya. Baik, ya. Nah, berikutnya. Siapa yang belum baca? Banyak ya? Wah, masih keburu kan ya? Enggak, tafadhol, baca sini. Coba, Ihsan. Huruful khabat kasiratun, banyak disebutkan oleh musannif, diantaranya di sini ada 14 huruf. Namun musannif lam yata'arrad, tidak menyinggung ridzikri manahnya ma'aniha, tidak menyinggung penyebutan makna-maknanya. Dan kami insyaallah dengan pertolongan Allah akan menyebutkan kepada Anda sebagian makna-makna yang masyhur ala sabilil faedah. Ya, untuk sebagai faedah terus. Pertama min dengan kasrah mim, ini ummu hurufil khafat, induk huruf khafat min. Walihada qudimat fi dzikr, oleh karena itu disebutkan lebih awal. Ta'ti li ma'anin katsiratin. Dia datang huruf min ini dengan membawa berbagai makna. Ya. Dengan membawa berbagai makna. Baik. Di antaranya ibtida'ul ghoyah fi zaman qabil, ya, qalilan. Ibtida'ul ghoyah. Ya. Nanti ada ibtida'ul ghoyah, ada intiha'ul ghoyah. Kalau bahasa kita dari, waktu mulainya itu dari qalilan. Wa fi ghairihi katsiran. Pada selainnya sangat banyak. Tapi kalau dari ini qalil. Contoh min awwali yaumin, dari awal hari. Min al-masjidil haram, dari mana Nabi diisrakan? Dari Masjid Al-Haram. Dari mana surat ini? Innahu min Sulaiman, dari Sulaiman. Ya. Itu kan tentang surat ya. Apa gimana ayatnya? Ya ayyuhal mala' inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajurru adh-dhahira wal mudhkara. Nah, min ini menjarkan isim dhahir, isim mudhkar. Isim dhahir dan isim mudhkar. Nah. Fa dhahir, maka yang menjarkan isim dhahir kal amsilati al mutaqaddimati. Semisal contoh-contoh yang telah lalu. Sedangkan yang menjarkan isim mudhkar pada contoh faman syariba minhu minka gitu. Faman syariba minhu falisa minhu. Siapa yang minum darinya maka dia bukan golongan. Waqad jumi'a, keduanya digabung. Khafat apa mutmar dan zahir. Wa minka wa minnu. Terus lanjut Ihsan. Nah, sekarang intihaul ghoyah. Intihaul ghoyah itu paham ya, kebalikan dari ibtidaul ghoyah. Kalau ibtidaul ghoyah dimulainya. Kalau ila nanti. Sampai mana? Sampai sini, gitu misalnya. Ke sana, gitu. Terus? Zamaniyatan. Baik zaman, waktu, atau tempat. Terus? Atau selain keduanya. Zahira wa mutmarra. Ila walaha ma'anin, ila memiliki berbagai makna, di antaranya intihaul ghoyah, zamaniyah atau makaniyah. Contoh, summa atimmu siyam, kemudian sempurnakan puasa ila lail, sampai malam. Minal masjidil harami ila al masjidil aqsa. Dimulai dari masjidil haram sampai masjid al-aqsa. Ini ghoyahnya itu. Ya. Wasalisu nahu hadis. Ya. Yang ketiga contoh hadis min Muhammadin Rasulillah. Contoh yang ketiga maksudnya. Ya, bukan yang ketiga ini dan itu, ya contoh yang ketiga. Dari Muhammad Rasulullah, minnya ini min ibtida'ul ghoyah. Ilanya itu ya intihaul ghoyah. Tertuju kepada Heraklius, Adimir Rom. Ya, raja Romawi. Wa hiya tajurru dhahira wal mudmar, dia menjarkan dhahir dan mudmar. Wa dhahir kalau menjarkan isim-isim dhahir sebagaimana contoh yang berlalu. Ilallahi marji'ukum, mudmar ilaihi marji'ukum. Ya. Terus ya. Faris, baca Faris. با ba'attu. Kan Roma itu, ya tak? Kan maknanya dari Roma itu kok juga jadi ba'adat. Nah, ini dulu. Ya, barakallahu fiik. Ya, yang berikutnya an walaha ma'anin. Dan an ini juga memiliki berbagai makna. Ya. An juga memiliki berbagai makna, di antaranya mujawazah. Apa makna mujawazah? Melewati, melampaui. Roma itu sahma anil qaus. Saya melempar busur, apa, melempar anak panah anil qaus, dari busur. Maknanya apa? Ba'atu as-sahma anil qaus bisa babi romi. Maka saya menjauhkan, memisahkan sahma, anak panah dari busur karena sebab romi. Kan begini nih. Wahyat ajaru adzahir wal mutmara, sama ini. Zahir, ya, dasar kabun atau bahkanan tabak, mutmar, radhiyallahu anhum wa radu'an, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, gitu. Terus ada. Nah, diantara maknanya isti'la, di atas. Ya. Terus su'atu alal jabal, saya naik ke atas gunung. Nah, terus. Dia menjarkan isim zahir, isim mutmar juga, zahir sebagaimana yang berlalu, mutmar takhofun alaihim alaihim. Yang digabung, wa alaiha, ini menjarkan zahir. Mutmar wa alal fulk. Fulk itu perahu, ya, bahtera. Wa alal fulk, ini isim zahir. Terus, ini jelas ya. Lanjut lagi as-hadis. Cukup kali ya, sampai sini dulu ya. Berapa halaman yang kita baca ini? Lumayan banyak ya.